Mitra Bisnis, gak ada cara lain kecuali Anda mengirimkan SMS ya untuk langsung berkomunikasi dengan Bang Kavi di sini 0816924924 atau telepon deh di 6339160 atau di 0810 Pas FM. Nah, tema kita adalah control, terutama untuk diri sendiri, bagaimana kita bisa mengontrol diri sendiri. Tadi yang pertama kata Bang Kavi sih bisa aja memanfaatkan, yaitu adalah waktu, kapan waktu yang tepat Anda bisa mengambil alih kendali gitu ya. Dari strategi kunonya sendiri Bang, kalau mungkin di zaman dahulu kala gitu ya, ini kan banyak sekali kalau filsuf Tiongkok itu mengatakan sesuatu yang membuat orang tuh berpikir gitu, bertanya-tanya, ini maknanya apa gitu. Seperti tadi kan mencuri bara api dari tungku. Kalau sekarang mungkin kalau di sekarang kan enggak ada lagi bara dan tungku, yang ada matiin. Iya, tinggal cetak mati dah tuh. Nah, implementasinya mungkin kalau di bahasa yang lebih modern lagi, bagaimana sih caranya kita mengambil bara apinya itu, Bang? Iya, jadi pertama tadi kan perfect timing. Yang kedua itu menggunakan kelemahan kita. Gitu. Berapa banyak di antara kita itu umumnya sangat membenci kelemahan kita. Tapi justru dalam kali kelemahan kita itu bermanfaat. Oke, kelemahan kita itu seringkali bisa membalikkan situasi, reverse situation gitu loh. Oke. Nah, ini contoh misalnya yang paling gampang ya. Ada orang yang dibilang gila dia kelemar gitu loh kan. Enggak taunya di kantor korupsinya paling besar dia gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak dicurigai. Karena kelemahannya itu ya, dia kelemar. Dia yang menjadi tokoh yang tidak pernah dicurigai, menjadi bebas untuk melakukan sesuatu. Jadi seringkali kelemahan kita itu justru bisa bermanfaat. Nah, dalam kasus seperti ini, seringkali kelemahan kita itu adalah seperti itu gitu loh. Oke, contoh misalnya. Karena seseorang itu misalnya, katakanlah dia dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, ya. Dia nggak pernah diberikan tanggung jawab, tidak pernah dijadikan pemimpin. Akibat mahannya itu, dia tidak pernah misalnya memikul tanggung jawab misalnya. Jadi pihak yang enak misalnya seperti itu. Jadi kadang-kadang Anda harus bisa memanfaatkan kelemahan kita. Kelemahan kita itu bisa dijadikan. Nah, dalam hal bara api tadi, gitu ya. Bara api itu seringkali menjadi suatu faktor yang tidak diduga oleh musuh, tidak diduga oleh siapapun gitu loh. Sehingga yang diambil bara apinya, bukan tekonya gitu loh. Jadi sesuatu yang di pinggir, yang tidak pernah diperhatikan, yang menjadi kelemahan-kelemahan kita gitu loh, seringkali manfaat. Jadi nasihat saya adalah sesekali Anda harus melihat kelemahan Anda dan memanfaatkan kelemahan Anda untuk kebaikan Anda. Asal jangan yang hobinya ngejeplak gitu ya. Yeah. Itu gue banget tuh susah Bang. Kalau ngomong ngejeplak gitu ya, wah repot ini ya. Nah ini dia Bang, kalau gitu dari sisi kita membatasi, mengendalikan diri kita tadi, setelah ada pengaruh cukup banyak, entah itu kalau di pekerjaan dari atasan, entah itu kalau di keluarga, entah sama maknya, sama bininya gitu. Nah, melepaskan, mengendalikan diri kita ini seberapa besar peluangnya dibanding dengan kendali dari keluarga, dari ibu, dari ini. Kan gak mungkin kita 100% mengambil alih, atau harus 100% yang Bang Kafik inginkan? Enggak, justru yang dia harus lakukan adalah apa yang sudah terjadi, kita respect misalnya gitu loh. Karena kalau enggak, saya tidak mengharapkan Anda bertengkar dengan siapapun. Saya tidak mengharapkan Anda bertengkar dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan ibu Anda, dengan orang tua Anda, atau bertengkar dengan bos Anda gara-gara Anda ingin memegang kendali gitu loh. Tapi Anda harus mulai melihat dan menganalisa diri Anda gitu loh. Terutama misalnya ya, hal-hal yang Anda harus lakukan pertama misalnya untuk menjadikan Anda lebih independen. Contoh misalnya, berpikir independen. Apa sih yang terbaik untuk Anda? Yang menentukanlah Anda. Berpikir independen. Oke? Terus kemudian mengambil resiko. Ya, terus kemudian di samping itu setelah resiko kita juga misalnya belajar di mana kita mulai mendisiplinkan diri kita, kita fokus gitu. Jangan kita hanya ikut arus, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak berguna. Karena kenapa? Karena tidak mungkin mengedepankan kita, tidak mungkin membuat kita berhasil, semata-mata ya karena kita selalu berada di belakang karena kita tidak in control in our life. Oke, okay. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mitra Bisnis, masih panjang waktu kita untuk bicara mengenai taking control, bagaimana Anda bisa menggunakan diri Anda sendiri, baik tadi sudah sama Bang Kavi, bahkan kelemahan kita itu bisa jadi senjata ampuh untuk membalikkan situasi dan mengendalikan diri kita ya. Silakan SMS di 0816924924, boleh juga telepon kami di 0216339160. Kami akan segera kembali.